saban bengi mikiri pujaan Kang Wis ninggal kari ning pikiran kaya kuat kaya beli ning TKD kaya kaya bagian lagi digawe lara ning pujaan kang bengine setia saiki sun lagi rasa kelingan janji pengen mamang dole jareku omong bisa Jack.